Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silin dikit lagi ya, Pak Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Al hadith. Sun ikram. Hadis apa? An Abi Hurairah ta. Keraskan suaranya, keraskan. Ahsan Idris Anta Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau sama situ, Ejris, Anta, Om. Maka itu dikelilingi perkara-perkara yang disenangi hawa nafsu, dan juga itu dikelilingi perkara-perkara yang tidak disenangi jiwa. Sam, Idris, Anta. Al-Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisadaqi fa'inna sidaqa ya'ti ilal firri wa innal birra ya'ti ilal jannati wa la yazaru rajulu asduku wa yataharra sidqa inda Allah hatta yuktaba inda Allah siddiqa. Sang barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairan. Catat faedah ya, duduk yang manis, duduk yang bagus, catat faedah. Jangan main-main ketika taklim. Barakallahu fikum. Kita masuk di sini hadis yang ke-1282. Kita akan masuk hadis Ibnu Umar, masih berkaitan tentang az-zuhud wal wara'. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, akhrajahu Abu Dawud wa shahhahahu Ibnu Hibban. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, telah kita lalui sirah dari sahabat Ibnu Umar ini. Beliau adalah di antara sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sahabiyun ibnu sahabiyin. Beliau sahabat, ayahnya pun sahabat. Kedua-duanya sahabat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu wasallamu alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan saudarinya, saudarinya Ibnu Umar, yaitu Hafsah. Hafsah bintu Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma salah satu dari sahabat yang gigih dalam mengamalkan sunnah sebagaimana yang telah kita ketahui, yang ma'ruf sirahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Pendek hadisnya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Masya Allah, mudah sekali menghafalnya. Setoran semua nanti. Masya Allah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis yang pendek, namun maknanya sangat mencakup. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Selesai. Ini hadis. Artinya barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dari mereka. Siapa yang menyerupai orang-orang jelek, kekhususan orang-orang jelek itu diikuti dengan dia, maka dia tergolong dari orang-orang yang jelek. Siapa yang menyerupai orang-orang kafir, mengikuti kekhususan orang-orang kafir, maka dia tergolong dari mereka. Siapa yang menyerupai orang-orang fasik, mengikuti kekhususan orang-orang fasik, maka dia tergolong dari mereka. Kekhususan orang-orang kafir, di antaranya mencontoh ibadah yang mereka lakukan, kemudian juga at-tasyabbuh, menyerupai orang-orang fasik, di antara contohnya adalah mencontoh gaya mereka yang khusus bagi mereka, maka dia termasuk dari orang-orang fasik. Misal seperti rambut dibikin seperti ayam jago. Itu kan biasa orang-orang fasik yang seperti itu. Maka dia tergolong orang-orang fasik. Sekalipun misal dia mengatakan, aku ini bukan dari mereka. Aku bukan dari kelompok mereka. Aku tidak ikut-ikutan mereka. Aku cuma rambut saja yang seperti ini. Engkau termasuk bagian dari mereka. Kenapa? Karena engkau mengikuti gaya mereka, mengikuti kekhususan mereka. Ini mencontoh orang-orang fasik. Demikian pula sebaliknya. Siapa yang mencontoh orang-orang baik, maka dia tergolong dari mereka. Mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabat, maka tergolong dari mereka. Menyerupai Rasulullah SAW dan para sahabat, maka tergolong dari mereka. Pilih mana? Tentu kita pilih yang ini. Mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena ini adalah sebaik-baik jalan. Sebaik-baik jalan hidup. Mencontoh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Akhrajahu Abu Daud. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud. Dikeluarkan oleh Abu Daud. Disahihkan oleh Ibnu Hibban. Disebutkan di sini dalam catatan kaki hasanun sahih. Hasan sahih rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud, nomor 4031. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala mengomentari hadis ini hasanun sahih. Hasan sahih. Silakan dilihat Irwaul Ghalil nomor 1269. Demikian pula disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Sahih Abi Daud nomor 4031. Derajat hadis ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Darajatul hadis, al-hadithu sanaduhu hasanun. Hadis ini dari sisi sanad, sanadnya hasan. Hadisnya bukan hadis yang sahih, cemerlang, artinya benar-benar sahih. Tidak ada perselisihan dalam rawinya, tidak. Hadis ini hadis yang hasan. Qala al-mu'allif, berkata al-mu'allif, penulis kitab, akhrajahu Abu Daud wa shahahahu Ibnu Hibban. Siapa penulis kitab? Penulis kitab siapa? Abu Sofiyah. Penulis kitab Bulughul Maram. Hah? Nah, enggak mana nih. Siapa? Abu Rashid. Kita belajar kitab siapa nih yang nulis? Abu Nisa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hasan. Barakallahu fiikum. Ibnu Hajar. Ya, jangan lupa ini. Kitab yang kita baca. Jangan sampai lupa penulisnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita baca syarahnya siapa ini? Yang mensyarah siapa? Syekhnya siapa nih? Satu nih syekhnya. Pelajaran ba'da maghrib sama ba'da isya. Syekhnya satu. Inilah syekhnya. Saleh bin Utsaimin. Saleh Fauzan. Siapa? Abdullah Al-Bassam. Rahimahullah ta'ala. Ya. Satu syekh. Ba'da maghrib. Syekh Abdullah Al-Bassam. Ba'da isya. Juga syekh. Abdullah Al-Bassam. Berkata al-muallif Ibnu Hajar, berkata hadis ini dikeluarkan Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Al-Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala mengatakan, al-hadithu fihi dha'fun. Hadis ini di dalamnya terdapat sisi kelemahan. Ada sisi kelemahan hadis ini. Walakin lahu syawahidu inda jama'atin min a'immatil hadis. Akan tetapi ada penguat-penguat yang lain menurut kebanyakan para ulama imam ahlul hadis. Ada penguatnya. An jama'atin minas sahabati, dari sekumpulan para sahabat. Tukhrijuhu an da'iratid dha'f, yang dikeluarkan dari perputaran dha'if. Wa min syawahidihi, dan di antara penguatnya hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la marfu'. Hadis marfu' yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la. Hadis marfu'. Masih ingat tidak hadis marfu'? Siapa yang mau ditanya? Siapa yang melihat sini sepertinya mau ditanya? Hadis marfu'. Abu Amsyar, apa hadis marfu'? Masih ingat? Hah? Yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahsan. Ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melihat sahih atau dhaifnya, yang penting disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis marfu'. Yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la marfu', secara marfu', dari hadis Ibnu Mas'ud, ini penguatnya. Man radiya amalu qaumin kana minhum, barang siapa yang rida terhadap amalan suatu kaum, niscaya dia tergolong dari mereka. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sanaduhu jayyid. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sanadnya jayyid, bagus, sanadnya bagus. Wa qala al-Hafidz fil Fath, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, sanaduhu hasan, sanadnya hasan. Wa hassanahu As-Suyuti, dihasankan oleh As-Suyuti fil Jami' As-Saghir, di dalam Jami' As-Saghir. Jadi hadis ini meskipun ada sisi kelemahannya, namun ada penguatnya. Penguatnya dalam hadis yang lain. Jadi dhaif idza ta'addadat turuquhu fa yakunu hasanan li ghairihi. Hadis dhaif apabila jalannya banyak dan dhaifnya itu tidak parah, maka terangkat menjadi hadis yang hasan. Hasan li ghairihi. Karena hadis itu ada yang sahih li dzatihi. Kalau sahih li dzatihi, ini benar-benar bersih hadisnya benar-benar cemerlang, benar-benar bagus. Perawinya kuat-kuat, sikotun, zabdun. Pangkatnya tinggi-tinggi. Sikoh terpercaya. Dapat kuat hafalannya, tidak goyang semua rawinya. Ini sahih lidzatihi namanya. Sahih secara zatnya. Biasanya ini banyak dalam Sahihul Bukhari. Sahih Muslim, hadis-hadis ini yang perawinya benar-benar kuat, pembawanya benar-benar kuat dari si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, kuat. Ada lagi hasan, hasan lidzatihi. Hasan secara zatnya, hasan secara zatnya itu dia perawinya memang benar-benar terpercaya, kuat, akan tapi lebih di bawah daripada yang tadi, sahih lidzatihi. Lebih rendah daripada sahih lidzatihi. Benar terpercaya, hafalan yang kuat, orangnya makmun, orangnya amanah yang menyampaikan hadisnya, perawi-perawinya. Ini namanya hasan lidzatihi. Hasan lidzatihi apabila ada beberapa jalan, ada dua misalkan, terkumpul hasan lidzatihi dua jalannya, hadis ini, ada dua jalan. Jalan yang satu dari sikulan orangnya kokoh, terpercaya, cuman di bawah tingkatan sahih lidzatihi. Cuman ada beberapa jalan. Nah, yang hasan lidzatihi yang banyak jalan tadi, dikumpulkan menjadilah sahih li ghairihi. Sahihun li ghairihi. Ada lagi namanya hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu hadis yang dhaif, dhaifnya tidak parah, mungkin seorang yang hafalannya lemah, cuman batas seperti itu, lemah hafalannya. Rajulun saleh, di dalam rawinya itu ada rajulun saleh, seorang laki-laki yang saleh, namun hafalannya lemah, hafalannya lemah. Dhaif hadis ini. Tapi ada jalan yang lain. Lemah juga. Cuman dia saleh. Seorang yang saleh, tidak ada tuduhan pendusta, dia penipu segala enggak. Saleh, dikumpulkanlah. Kuat jadinya. Tambah satu lagi ada saleh juga. Hadisnya sama. Ada rajulun saleh cuman dia dhaif. Kalau sesuatu yang lemah kalau dikumpulkan menjadi apa? Orang yang lemah kalau berkumpul menjadi kuat jadinya. Makanya dia dinamakan hasan li ghairihi. Dhaif yang banyak, yang berkumpul, yang satu sama lain saling menguatkan. Itu namanya hasan li ghairihi. Ada lagi memang yang benar-benar dhaifun jiddan. Sudah benar-benar dhaif. Kemudian pula di dalam rawinya itu tidak bisa dipercaya. Maka dhaif sekali, tidak bisa terangkat yang seperti ini. Ada lagi yang di dalam sanad tersebut seorang kadzabun. Kadzab, dari kadzab, dari kadzab, dari kadzab, dari kadzab, dari kadzab. Dari pendusta, dari pendusta, dari pendusta, dari pendusta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis apa namanya? Hah? Hadis palsu. Ya. Hadisnya palsu. Kalau yang penyampainya semuanya pendusta, maka bukan dikatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siap-siaplah dia untuk mendapatkan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, hendaklah dia persiapkan tempat duduknya di neraka. Sangat hati-hati ulama dahulu dalam menghukumi hadis. Sangat hati-hati mereka. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang akan menjaga. Bagaimana Allah menjaga agama ini dengan rijal? Mereka para rijalul hadis. Para rawi, perawi-perawi hadis. Allah turunkan mereka, Allah jadikan mereka sebab dijaganya agama ini. Barakallahu fikum. Oleh karena itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga, benar-benar terjaga. Tersaring yang sahih, yang dhaif, yang hasan, yang sahih li ghairi, hasan li dzatihi dan seterusnya. Barakallahu fikum. Paham tuh? Tadi paham ini? Kalau belum paham nanti insyaallah sampai kita pada pembahasan hadis. Semoga Allah mudahkan kita untuk mempelajarinya. Barakallahu fikum. Kita masuk dari apa yang disebutkan oleh al-muallif, ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang diambil faedah dari hadis ini? Al-awwal, faedah yang pertama fil hadis, di dalam hadis, anna man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bahwa barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dari mereka. Faman tashabbaha bil kuffar minal muslimin fi umurihimul mukhtassati bihim, fatashabbuhu dhahir yad'uhu ila tashabbuhi al-batin fayardadhi zayyahum wa samtahum fayakunu ma'ahum. Barang siapa yang menyerupai orang-orang kafir dari kalangan kaum muslimin dalam perkara-perkara yang khusus bagi mereka, maka penyerupaan secara lahiriah mengantarkan pada penyerupaan secara batin. Maka dia akan ridha terhadap penampilan mereka, akhlak mereka, gaya mereka, maka dia tergolong bersama mereka. Hati-hati masyarakat bahwa Allah itu, jangan kita menyerupai orang-orang kafir, baik dalam pakaian ataupun dalam hal akhlakiyah. Dalam hal akhlak, banyak kaum muslimin, banyak manusia yang tertipu mengikuti gaya-gaya mereka, Barakallahu fikum. Atsani, faedah yang kedua fil hadis, di dalam hadis ini, annal wasaila laha ahkamul maqasid. Sesungguhnya wasilah-wasilah ini memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Wujubu saddi dzara'i' al-mufdiyah ila al-muharramat wasyurur. Wajib menutup pintu-pintu yang mengantarkan pada perbuatan-perbuatan yang haram dan yang jelek, ditutup. Menyerupai orang-orang kafir saja tidak boleh. Ditutup pintunya. Jangan ada satu celah pun yang bisa mengantarkan pada perbuatan yang haram atau perbuatan yang jelek. Li'alla tufdiya ila maqasidiha, agar tidak terjatuh ke dalam tujuannya. Maka celahnya saja ditutup di dalam Islam. Jangankan berzina, jalan menuju perzinaan dilarang di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati zina. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang mukminin, hendaklah mereka tundukkan pandangan mereka dari melihat wanita-wanita non mahram dan jagalah kemaluan mereka. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bersalaman dengan wanita non mahram. Tujuannya apa ini? Untuk menutup pintu zina, menutup celah agar tidak melakukan perbuatan yang haram seperti ini. Barakallahu fikum, itulah Islam. Itulah indahnya Islam. Membawa pada keselamatan. Al-thalif, faedah yang ketiga, al-hadithu yadullu ala anna man tashabbaha bil fussaq kana minhum. Hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang menyerupai orang-orang fasik, maka dia tergolong dari mereka. Hati-hati. Jangan kita menyerupai orang-orang fasik. Yang menyerupai orang-orang fasik tergolong dari mereka. Barakallahu fikum, dalam pakaian, dalam gaya rambut seperti tadi kita contohkan. Demikian pula gaya bicara. Jangan menyerupai mereka. Yang itu kekhususan-kekhususan mereka. Au bil kuffar, atau menyerupai orang-orang kafir, maka tergolong dari mereka. Awil mubtadi'ah, atau orang-orang yang melakukan kebid'ahan, pelaku kebid'ahan. Kekhususan-kekhususan mereka dijauhi. Fi ayyi syai'in mimma ikhtassu bihi min malbusin au hay'atin, pada apa saja yang itu termasuk kekhususan mereka, seperti pakaian, keadaan, gaya bicara, gaya penampilan, kana ala tariqatihim wa ala maslakihim, akan mengantarkan pada perbuatan yang seseorang itu mengikuti jalan mereka dan metode mereka. Hati-hati masyarakat ihbah barakallahu fikum. Adapun dalam perkara-perkara yang umum dilakukan oleh orang-orang kafir, dilakukan oleh orang-orang fasik, dan dilakukan pula oleh orang-orang mukminin, maka ini bukan termasuk tasyabbuh. Misal seperti pakai baju. Baju apa? Baju kaos. Baju kaos. Ini dipakai oleh semua orang, ini bukan termasuk kekhususan, bukan termasuk kekhususan mereka. Bukan termasuk kekhususan mereka. Maka ketika kita ingin menyebutkan sesuatu ini tasyabbuh, menyerupai, kita harus benar-benar mengetahui ini kekhususan mereka atau bukan. Kekhususan mereka atau bukan. Seperti juga pakai sendal. Sendal jepit, siapa saja bisa pakai. Jangan pakai sendal jepit, nah, ini kekhususan ini orang-orang fasik, jangan. Tidak, semua bisa memakainya. Demikian pula kita dilarang menyerupai kaum wanita. Wanita dilarang menyerupai kaum laki-laki. Dilihat pakaian yang menyerupai mereka, yang itu termasuk kekhususan mereka, jangan dipakai. Sendal tinggi, jelas itu sendal wanita, tidak boleh laki-laki memakai. Barakallahu fikum. Sendal swalo, hah? Boleh semua, ya. Itu bukan termasuk kekhususan. Dibedakan ya. Yang tasyabbuh dilarang dalam hadis Nabi SAW adalah yang termasuk dari kekhususan mereka. Ar-rabi', faedah yang keempat. Sannafa Syekhul Islam kitabahu Iqtida' as-Siratil Mustaqim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu taala menulis kitab Iqtida' as-Siratil Mustaqim. Kitab yang bagus. Kullahu litahqiqi hadhil mas'alah. Di dalam kitab ini semuanya dijelaskan tentang permasalahan ini. Fakana mimma jaa fihi, yang disebutkan di dalamnya adalah faslun. Ada pasalnya, pasal dzikril adillati minal kitabi was sunnati wal ijma'i 'alal amri bi mukhalafatil kuffari wan nahyi 'anit tashabbuhi bihim. Pasal tentang penyebutan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah dan kesepakatan para ulama tentang perintah menyelisihi orang-orang kufar, orang-orang kafir, dan larangan dari menyerupai mereka. Ini silakan dirujuk kitab Iqtida'u as-Siratil Mustaqim karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Qala wa qad rawa an-Nasa'i, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i nomor 5074 Ani Zubair, dari Zubair, An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghayyiru hadha syaib wa la tashabbahu bil yahud. Hendaklah kalian merubah uban ini dan jangan kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Jadi kalau sudah tumbuh uban, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk diganti warnanya. Putih, ini putih, diganti dengan warna yang lain. Warna mungkin merah, kuning. Jangan hitam. Jangan hitam. Karena disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, ghayyiru hadha syai' wa jannibu hadha sawad. Rubahlah warnanya yang telah memutih dengan warna selain hitam, kata Nabi SAW. Karena jika warna hitam itu bisa menipu orang, oh masih muda, padahal sudah putih semua, ini saya masih muda. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Pertama itu dilarang oleh Nabi SAW, itu cukup. Larangan dari Nabi SAW itu sudah mencukupi untuk mengganti dengan warna selain hitam. Barakallahu fikum, ganti dengan warna kuning, ganti dengan warna merah. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Perhatikan apa yang akan disebutkan oleh Syekh. Wahadha lafdu, lafad ini Nabi SAW memerintahkan untuk mengganti warna yang sudah putih dan melarang kita untuk menyerupai Yahudi. Yahudi tidak mengganti. adallu 'alal amri bi mukhalafatihim, lebih menunjukkan perintah untuk menyelisihi mereka dengan lafaz yang seperti ini. Wan nahyu 'an musyabahatihim, dan larangan dari menyerupai mereka. Fa innahu idza naha 'an at-tashabbuhi bihim fi baqa'i bayad asy-syi'ri wasy-syayb alladzi laisa min fi'lina, fala an yanha 'an ihdathi tashabbuh bihim aula. Fa innahu idza naha, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melarang dari menyerupai mereka, orang-orang Yahudi, dalam tetapnya rambut yang berwarna putih di sini, demikian pula asy-syayb, uban yang tumbuh warna putih di janggut atau di kepala, yang itu bukan perbuatan kita, bukan kita yang menjadikannya putih, memang alami, memang Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikannya putih. Maka larangan dari menyerupai mereka dalam perbuatan yang itu perbuatan kita lebih utama lagi. Dalam hal ini saja yang bukan perbuatan kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidza kana tashabbuhu bihim muharraman, oleh karena itu menyerupai mereka itu hukumnya haram. Menyerupai mereka hukumnya haram. Bi khilafil awal, berbeda dengan yang pertama tadi, dengan mengganti warna selain hitam ketika tumbuh uban di jenggot atau di rambut, itu tidak sampai haram. Ketika seorang tidak melakukannya, tidak sampai haram. Tidak sampai haram. Karena di sini Syekh mengatakan itu bukan perbuatan kita, memang alami yang seperti itu. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala menyebutkan dalam salah satu ceramah beliau bahwa taghyiru syaib sunnatun muakkadatun, merubah uban, mengganti warna itu hukumnya sunnah. Sunnah yang sangat ditekankan. Karena pernah terlihat Nabi SAW putih pada ubannya, pada rambutnya. Putih, demikian pula sahabat. Dan mereka agak lambat dalam mengubahnya. Menunjukkan di sini sunnah, anjuran. Anjuran untuk mengganti warna yang putih tadi. Anjuran, tidak sampai haram ketika ditinggalkan. Tidak sampai haram ketika ditinggalkan. Baik itu, barakallahu fikum. Sunnah hukumnya ketika sudah tumbuh putih di jenggot, terang lebat putih di jenggot, lebat putih di kepala, diganti dengan warna lain selain warna hitam. Barakallahu fikum. Warawa muslimun, diriwayatkan oleh al-imam muslim nomor 260. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jazu asy-syawariba wa arfu al-liha wa khalifu al-majusa, hendaklah kalian cukur kumis kalian, cukur, dirapikan, ya. Kalau kumis itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dirapikan. Dirapikan, rapi. Masih ada sisa sedikit, cuman rapi. Tidak gundul habis, tidak juga dibiarkan lebat semuanya. Dirapikan, dicukur dengan rapi. Itu kumis. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dirapikan. Wa arhu al-liha. Arhu, arhu itu misal seperti ini, ordeng. Apa ini namanya? Ordeng ya? Hijab. Hijab ini dibiarkan ke bawah. Itu kalau naik ke atas, bukan kita katakan arhu. Tapi kalau kita katakan arhu, berarti dibiarkan turun ke bawah. Seperti itu. Berarti jenggot diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibiarkan tumbuh. Dibiarkan ke bawah. Dibiarkan. Biarkan saja tumbuh di mana. Tumbuh di sini, tumbuh di sini, tumbuh di sini. Dibiarkan. Jangan kita ganggu-ganggu. Jangan diganggu. Barakallahu fikum. Kalau pengen panjang, minum obat pemanjang jenggot, apa hukumnya Bu Amsyah? Biar berjenggot, boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Nah, kenapa? Memaksakan diri. Ahsan, kita tidak dibebani pada sesuatu yang tidak kita mampu. Kita hanya diperintahkan untuk membiarkannya tumbuh, bukan menumbuhkan. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW, arhu, biarkan. biarkan jenggotmu tumbuh. Ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khaliful majus, dan selisihlah orang-orang majus. Orang-orang majusi, penyembah api. Selisihi mereka. Jangan kamu sama dengan perbuatan mereka. Perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususan mereka. Walihada, oleh karena ini, lama fahim as-salaf karohiyat at-tashabbuh bil majus fi hadha wa ghairihi karihu asya'a ghairu mansusin 'alaiha bi'ainiha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam hiya minal majus. Oleh karena itu, tatkala mereka para salaf, ulama salaf, memahami dibencinya menyerupai orang-orang majus dalam bab ini, yaitu bab jenggot dan kumis dan selainnya, mereka tidak menyukai sesuatu yang tidak disebutkan di dalam hadis hadis Nabi SAW, namun itu termasuk dari majus, termasuk dari perbuatan orang-orang majusi, kekhususan mereka. Falabdul mukhalafah dalilun ala anna jinsal mukhalafati amrun maqsudun lisyari'in. Lafaz mukhalafah yang disebutkan dalam hadis ini menjadi dalil bahwa jenis penyelisihan, lafaz mukhalafah, mukhalafah maknanya penyelisihan, menyelisihi mereka menjadi dalil bahwa jenisnya, jenis penyelisihan itu adalah amrun maqsudun lisyari', perkara yang dimaksud oleh syariat. Yang jelas kita menyelisihi mereka. Menyelisihi mereka dalam kekhususan mereka. Barakallahu fikum. Selesai kita dari hadis ini, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tashabbaha bihim fa huwa minhum." Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dari mereka. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Siapa yang mau setoran? Kalau hadis-hadis pendek ini mudah ya. Insyaallah. Tidak apa-apa antum kalau mau setoran. Tafadhol. Tafadhol. Ikra, anta Ahmad. An Ibni Umar. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Belum. An Ibni Umar. Hadis ini yang pendek ini. Biar kita dapat faedah hafal hadisnya. Jadi di samping kita mencatat faedah, hadisnya pun kita hafal. Jadi mudah ketika menyampaikan kepada saudara-saudara, kepada istri, ini loh deh hadisnya. Man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Ini faedahnya ini. Masya Allah. Jadi lengkap kita dalam penyampaian lengkap. Ada yang mau setoran? Ayo. Andu. Hah? Ayo, coba. Langsung aja dari man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hadis siapa? Sahabatnya siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar. Riwayatnya? Ya, Abu Dawud. Hasan. Nah, Hasan itu sudah cukup, mencukupi itu Masya Allah. Tapi dilancarkan lagi. Disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dilancarkan lagi ya. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Ya. Dilancarkan lagi. Masya Allah. Hasan. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalu barakallahu fikum.